Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita masih membaca ada Fadhail Hajah. Kita baca telah kita baca tiga hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pada malam ini kita baca hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Qala al-Habib rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa 'anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu qala. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, khudil idawah. Khud fil amr dari akhada ya'khudhu khudh yani ambilah. Ambilah ini minta bawakan al-idawah. Idawah yani wadah air dari kulit. Yani air untuk istinja. Untuk istinja. Fantalaqa, maka Rasulullah pun pergi menjauh. Hatta tawara anni, hingga tawara yani istatara wastakhfa anni, hingga beliau pun ya menutup dirinya, menyembunyikan dirinya dariku, yani dari pandangan Mughir bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Faqadha hajatahu, beliau sallallahu alaihi wasallam pun menunaikan hajatnya dalam keadaan ya tidak terlihat dari pandangan Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini sebagaimana kita baca di hadis sebelumnya menunjukkan bolehnya istihdamul ahrar. Ya, bolehnya minta bantuan dan menjadikan seorang hur yang merdeka sebagai khadim, sebagai pembantu. Di sini Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, di hadis sebelumnya Anas bin Malik radhiyallahu an, yang masyhur juga adalah Ibnu Mas'ud sahib wisadah Rasul sallallahu alaihi wasallam musiwak, para sahabat yang senantiasa membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dari hadis ini yang sudah kita baca dalam hadis sebelumnya menunjukkan bolehnya mencukupkan istinja ketika bersih-bersih di buang hajat. Istinja yakni dengan air. Kalau istijmar dengan batu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW hanya mencukupkan dengan air. Nah, yang menunjukkan bahwasanya boleh. Dan itu memang yang dilakukan Rasulullah SAW. Iktifa bilma, bilistinja. Mencukupkan air ketika membersihkan diri dari najis ketika selesai buang hajat. Bahkan disebutkan bahwasanya istinja bilma itu afdal daripada istijmar dengan batu dan semisalnya, karena itu ghalib yang sering dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang sudah kita sebutkan kemarin, apakah disyaratkan al-jam'u baina al-ma wal hijarah, apakah disyaratkan menjama' menggabungkan antara istinja dengan air dan istijmar dengan batu? Ya, sudah kita nukil ucapan Asy-Syalbani rahimahullahu taala, kata beliau, akhsha an yakuna qaul bil jam'i min al-ghulufid din. Asy-Syalbani rahimahullahu cenderung menyatakan kita disyaratkan mencukupkan dengan salah satunya. Imma isinya dengan air atau isinya dengan batu. Adapun menggabungkan dua-duanya, istijmar dengan batu dan istinja dengan air, kata beliau rahimahullah, akhsha an yakuna al-qaul bil jam', aku khawatir pendapat yang menyatakan disyaratkannya, iya, dianjurkannya di jama' dua-duanya, ini termasuk ghulu fiddin, ghulu fiddin. Dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya di antara adab qadha'ul hajah adalah al-istitar. Al-istitar. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika buang hajat intalaqa, sehingga kata Abu Bakar Mus'ubah, hatta tawara anni. Hatta tawara anni. Hingga ia tidak terlihat dari Abu Bakar Mus'ubah radhiyallahu anhu. Al-istitar inda qadha al-hajjah itu ada dua tingkatan. Yang pertama adalah satrul badan. Iya, menutup badan hingga tidak terlihat badannya. Nah, ini yang kata ulama kita di atas Muhammad bin Sulaiman menyatakan hukum yang mustahab. Iya, kalau istitar badannya sampai tidak terlihat badan kita ketika buang hajat, hukumnya mustahab. Yang kedua adalah istitar yang terkait dengan satrul aurah. Iya, menutup agar tidak terlihat aurat. Istitarul aurah. Kalau satrul aurah, kalau menutup aurat agar tidak terlihat, hukumnya wajib. Nah, kalau terlihat badan hukumnya mustahab, kalau satrul aurah hukumnya wajib. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tubdi aurataka illa li zawzatika aw ma malakat yaminuk, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu perlihatkan auratmu kecuali untuk zawzahmu atau hamba sahaya yang kau miliki, illa li zawzatik aw ma malakat yaminuk. Ini diantara beberapa adab yang terkait dengan masalah qadha'ul hajjah dalam hadis ini. Nah,